Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah beserta kajian Jumat pagi Musala Al-Ikhlas Sandawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan amal ibadah thalabil ilmi, mengkaji firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan sifatul mar'ah muslimah, ya, karakter wanita muslimah dari buku Sifatul Mar'ah al-Muslimah fi Dha'il Kitab as-Sunnah karya Ummu Usamah al-Abbasiyah hafizahallahu taala. Kita sampai pada sifat yang ke-15, yaitu bahasanya di antara sifat wanita muslimah adalah menjaga salatnya. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Mu'minun, "Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun," dan orang-orang yang menjaga salatnya, "ulaika humul waritsun," mereka itulah orang-orang yang mewarisi, mereka itulah para pewaris, alladzina yarithunal firdaus, itulah orang-orang yang mewarisi surga firdaus, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Tentang makna ayat ini, Al-Hafidh Ibn Kathir Asy-Syafi'i rahimallahu taala mengatakan, bila ada yang menjelaskan maknanya adalah menjaga salat pada waktunya masing-masing, artinya mengerjakan salat pada waktunya, wa wajibatihim, dan menjaga kewajiban-kewajiban mereka berkenaan dengan salat, yaitu berkenaan dengan syarat dan rukunnya. Demikian penjelasan Ibnu Mas'ud, Masruq, dan Ibrahim An-Nakhai. Kemudian waqila, tafsiran yang kedua mengatakan yang dimaksud dengan menjaga salat atau terus menerus di sini adalah sukun wal khusyuk, tenang dan khusyuk. Sebagaimana firman Allah taala, qad aflahal mu'minun, sungguh ya beruntunglah orang-orang yang beriman. Mereka itulah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Demikian penjelasan Utbah ibn Amir. Ya, oleh karena itu maka dalam bahasa Arab ada istilah al-ma'u da'im, air yang dawam, itu artinya air yang tenang, ar-raqid, dan tidak mengalir. Kemudian penjelasan yang ketiga mengatakan yang dimaksudkan adalah orang-orang yang jika melakukan satu amal mereka terus-menerus melakukannya, wa asbatuhu, dan continue melakukannya, sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ahabul a'mali ilallahi, amal yang paling Allah sukai adalah adwamuha, yang paling continue, wa in qalla, meskipun sedikit. Dalam redaksi yang lain, amal yang Allah cintai adalah madawama alihi sahibuhu, yang dirutinkan oleh pelakunya. Dan Ibunda Aisyah mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza amila amalan dawama alihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jika melakukan satu amal, maka beliau akan merutinkannya. Dalam lafaz yang lain, athbatahu, akan melanggeng atau melanggengkannya atau merutinkannya. Di tafsir Ibnu Katsir tentunya, kesimpulannya di Al-Mukhtasar fi Tafsir, makna ayat ini 9, 10-11, dan orang-orang yang mereka menjaga sholatnya bentuknya adalah bil mudawamah alaih, dengan terus menerus mengerjakannya, tidak bolong-bolong namun continue, wa ala adaiha fi awqatiha, dan mengerjakannya pada waktunya dengan menunaikan rukun, wajib, dan sunnah-sunnahnya. Maka digabungkan semua makna yang tadi disampaikan, mereka adalah orang yang ya, mengerjakan pada waktunya, mengerjakan dengan terus menerus, ya, tidak pernah bosan untuk mengerjakan sholat, kemudian memperhatikan waktunya, memperhatikan rukun dan wajib-wajibnya. Maka orang yang bersifat dengan sifat ini, mereka itulah orang para ahli waris, yaitu yang mewarisi ahli jannah, surga yang paling tinggi, yaitu Firdaus, yang mereka tinggal di dalamnya selamanya, dan kenikmatan yang mereka dapatkan di dalamnya tidak pernah berhenti. Kemudian firman Allah Ta'ala di surat Al-Ma'arij, Allah katakan, innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia itu tercipta dalam keadaan memiliki sifat halu'. Apa itu halu'? Dijelaskan di ayat setelahnya. Jika tertimpa kesusahan, kejelekan, yaitu musibah, jazu'a, berkeluh kesah. Dan jika tertimpa al-khairu, kebaikan, yaitu nikmat, manu'a, pelit. Illal musallin, kecuali demikianlah karakter umumnya manusia. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Alladinahum ala salatihim da'imun, itulah orang-orang yang daim, terus-menerus mengerjakan sholat. Dan tadi berkenaan dengan daim, tadi telah disinggung di kutipan dari perkataan Ibnu Katsir, daim itu bisa artinya tenang. Contohnya ma'un daim, al-ma'u daim, ya, bisa artinya continue, terus continue. Ya, sebagaimana hadis ahabul a'mal ilallahi atwa muha wa in qalla. Dan Allah Ta'ala berfirman, walladzina hum ala salatihim yuhafidhun, dan orang-orang yang menjaga salatnya. Ini masih kelanjutan di surat Al-Ma'arij. Lantas ada kutipan penjelasan Ibnu Katsir, beliau mengatakan, mereka menjaga sholat ala mawaqitiha, pada waktunya. Sholat dikerjakan pada waktunya. Kemudian dengan memperhatikan rukun, wajib dan sunnah-sunnahnya. Maka Allah buka firman-Nya dengan menyebutkan sholat. Itu ayat 23. Alladinahum ala salatihim da'imun. Dan Allah tutup dengan juga menyebutkan salat di 34. Walladinahum ala salatihim yuhafidhun. Maka hal ini menunjukkan perhatian terhadap salat dan mengagungkan kemuliaan salat. Sebagaimana telah lewat di awal surat Al-Mu'minun. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman di sana, di surat Al-Mu'minun, ulaika humul warithun alladzina yarithun al-firdausa hum fiha khalidun. Sedangkan di sini di Al-Ma'arij Allah katakan bahasanya orang-orang yang salat itu fi jannatin mukramun, dimuliakan dalam surga. Ay mukramuna bi anwa'il maladhi wal masari, ra'nya tasdid, yaitu mereka dimuliakan dengan berbagai macam kelezatan dan hal-hal yang menyenangkan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ya, berkenaan dengan khusyuk dalam sholat, maka saya ingin bacakan perkataan atau penjelasan saya Abdullah As-Sa'ad tentang macam-macam khusyuk dalam sholat. Di kitab beliau Istiqsa fi Syarhi Risalah Adabil Masih ila Shalah karya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab. Di sini disampaikan bahasanya khusyuk itu yang qasim ila qismain. ya, khusyuk dalam sholat itu ada dua macam. Yang pertama adalah al-khusyuk al-wajib, khusyuk yang wajib hukumnya. Tidak boleh tidak ini harus terpenuhi untuk sahnya sholat. Yang dimaksud dengan khusyuk yang wajib adalah tumakninatu a'dha'il musalli athna'a sholati, tenangnya anggota badan orang yang sholat ketika dia sedang mengerjakan sholat. Maka tumakninah kata kuncinya. Kemudian dikutiplah hadis al-musik fi sholatihi, yang Nabi perintahkan untuk bolak-balik sholat sampai 3 kali karena ngebut, karena sholatnya ngebut dan tidak tumakninah. Maka Allah perintahkan al-musik sholatahu untuk tenang, li'annaha ruknun min arkanis sholah, karena tenang ketika mengerjakan sholat adalah salah satu rukun sholat. Kemudian yang kedua, al-khusyuk al-mustahabbu, khusyuk yang hukumnya dianjurkan. Alladhi law lam ya'ti bihi al-musalli fi salatihi la sahat wa ajza'at, seandainya tidak dikerjakan oleh seorang yang salat, salatnya tetap sah. Walakin yang kusu ajruha, akan tetapi ganjarannya berkurang. Wa minhu, dan termasuk khusyuk yang mustahab adalah tadabburu ma yaquluhul musalli, merenungkan apa yang diucapkan oleh orang yang salat. Aw ma yasma'u minal imami athna'a salati, atau apa yang didengar dari imam. Wastihdaru annahu fi salatin, dan menghadirkan hati bahwasanya dia sedang salat. Wa anna waqifun baina yadayillahi azza subhanahu wa ta'ala, dan menghadirkan menghadirkan keyakinan, kesadaran kalau saya sedang berdiri menghadap Allah. Fa hadzal khusyu' idza lam ya'ti bihil musalli fa inna salatahu sahihah. Khusyuk dengan pengertian ini, merenungkan apa yang diucapkan, menyadari kalau ini adalah berdiri di hadapan Allah, seandainya tidak dipenuhi maka salatnya sah. Dan ini adalah madhabu julli ahli ilmi, ini pendapat mayoritas ulama, salatnya sah. Orang yang tidak khusyuk dengan pengertian ini dari awal sampai akhir, maka salatnya sah. Khilafan li Abi Hamid al-Ghazali rahimallahu ta'ala, yang menyelisih jumhur dalam masalah ini adalah Abu Hamid al-Ghazali al-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Faqad nuqila anhu, ada kutipan dari beliau di kitabnya Ihya Ulumuddin, annahu ra'a anna man lam ya'ti bihadal khusui fa salatuhu batilah. Maksudnya orang yang tidak melakukan khusu ini sejak awal sampai akhir, maksudnya seluruh sholatnya tidak ada khusunya, dari awal sholat, dari setelah takbiratul ihram sampai salam, maka menurut Abu Hamid al-Ghazali sholatnya batilah, batal, la tujizi'uhu, tidak mencukupinya, wa yalzamuhu i'adatuha, wajib diulangi. Dan kata Syekh Abdullah As-Sa'ad, beliau katakan, wa hadzal qawlu fihi nadharun, pendapat Abu Hamid al-Ghazali ini nampaknya kurang tepat, karena terdapat dalam hadis yang saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh ada seorang yang mengerjakan salat dan tidak tercatat untuknya dari salat kecuali 1/10, 1/9 dan seterusnya sampai setengah. Maka di sini menunjukkan bahasanya tidaklah tercatat bagi seorang dari sholatnya kecuali yang dia pikirkan. Dia pikirkan apa yang dia ucapkan atau apa yang dia dengar dari imam. maka ini bermakna bahasanya salatnya sah, nampak ganjarannya berkurang berbanding lurus dengan berapa besar kurangnya khusyuk yang dia, kekurangan khusyuk yang dia miliki. Yaitu maka ada yang menjelaskan bahasanya khusyuk dalam salat itu ada dua macam dan dua rincian. Kembali ke sifatul mar'ah muslimah, dan Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ahzab yang ditujukan kepada ummahatul mu'minin yang mereka adalah teladan semua muslimah. Tegakkanlah salat, bagilah zakat, ta'allah pada Allah dan Rasulnya. Ya, tentu di sini atful khas alal am, taat pada Allah dan Rasulnya itu mencakup bayar zakat dan menegakkan salat. Maka ini menunjukkan pentingnya salat, karena salat disebutkan dua kali. Tegakkanlah salat, ini yang pertama, taatlah pada Allah dan Rasulnya termasuk di dalamnya mengerjakan salat, maka ini yang kedua. Dan Allah Ta'ala berfirman, perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabar untuk mengerjakan sholat. Kami tidak pernah minta rizki padamu. Kami lahirkan rizki kepadamu. Dan akhir yang baik itu bagi takwa, bagi orang-orang yang bertakwa. Maknanya, istangkidhum, selamatkan mereka dari azab Allah dengan menegakkan sholat. Dan dalam engkau bersabar untuk mengerjakan sholat sebagaimana firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Dan lanas alukaris kunnahnu narsukuka, yakni jika kau mengerjakan sholat, maka akan datang padamu rezeki dari arah yang tidak engkau sangka. Karena mengerjakan sholat adalah bagian dari takwa. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman tentang takwa, wa mayyataqillah yaj'allahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar untuk permasalahannya. Wa yarzuqu, dan Allah akan berikan badannya rezeki di arah yang tidak dia sangka. Firman Allah Ta'ala, dan telah kau ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembahku. Aku tidak meminta dan menginginkan rezeki dari mereka. Aku pun tidak menginginkan agar mereka memberi makan kepada aku. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha memberikan rezeki, dzul quwwatil matin, zat yang kuat dan kokoh dan yang kuat. Oleh karena itu maka Allah Ta'ala mengatakan, lanas aluka rizqan nahnu narzuquka. Kami tidak minta rezeki darimu, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Ats-Tsauri mengatakan, la nas'aluka rizqa, artinya la nukallifuka at-talaba. Kami tidaklah membebanimu at-talaba untuk mencari rezeki. At-Toha, Toha ayat 132. Ya, maknanya di Al-Mukhtasar fi Tafsir untuk surat Toha ayat 132, dan perintahkan oleh sang Rasul keluargamu untuk mengerjakan sholat dan bersabarlah engkau untuk mengerjakan sholat. Kami tidak minta darimu rizki untuk dirimu sendiri ataupun yang lain, bahkan kamilah yang menjamin rizkimu. Akibat yang baik di dunia dan di akhirat untuk orang-orang yang bertakwa, yang orang-orang yang takut pada Allah, sehingga mereka melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Maka tadi la nukallifuka at-talab itu artinya talab rizqan li nafsika wala li ghairika, untuk dirimu dan untuk orang lain. Kami tidak membebanimu at-talab cari rizki untuk dirimu ataupun orang lain. Kemudian hadis yang ke-74 dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui masuk ke rumahnya Aisyah dan di dekat Aisyah ada seorang perempuan, maka Nabi bertanya, siapakah orang ini? Ya, maka hadis ini menunjukkan dituntunkannya menanyakan siapakah dia ketika hajat mendorong untuk mengeluarkan pertanyaan semacam ini. Aisyah mengatakan dia namanya Fulana, disebutkan namanya namun tidak dikutip di sini. Tadku min salatiha, yang Anda menyebut-nyebut tentang salatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas mengatakan pada orang tersebut, wanita itu yang luar biasa semangatnya dalam mengerjakan salat, Nabi katakan mah, artinya ukfuf, berhentilah. Alaikum bima tutikun, dalam kalian melakukan apa yang mampu kalian lakukan. Dalam kalian beramal sebatas kemampuan kalian. Demi Allah, Allah tidak akan bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Wa kana ahabuddin ilaihi, dan model ketaatan yang paling Allah sukai ilaihi. Wa kana ahabul addin ilaihi madawama alihi sahibuhu. Dan adalah amal yang paling Allah cintai adalah yang dirutinkan oleh pelakunya. Muttafaqun alaih. Baik, maka hadis ini menunjukkan bahasanya ini dimaksud menjaga sholat itu bukan berlebih-lebihan hulu dalam mengerjakan sholat. Dan di antara mengerjakan ibadah sholat adalah mengerjakan sholat rawatib. Ya, dari Amr ibn Aus, ya, Ambasa ibn Abi Sufyan bercerita kepadaku di masa sakitnya yang beliau meninggal ketika itu. Di hadisnya dengan satu perkataan yang beliau bisikkan dan mengatakan, aku mendengar Ummu Habibah, ya, Romlah binti Abu Sufyan, radhiyallahu anha mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang salat 12 rakaat dalam sehari semalam dibangunkan untuknya gara-gara 12 rakaat tersebut satu rumah indah di surga. Ummu Habibah mengatakan, maka aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini sejak aku mendengarnya dari Rasul. Ambasah mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan sholat sunnah ini sejak aku mendengarnya dari Ummu Habibah. Amr bin Aus mengatakan, tidak aku tinggalkan mereka sejak aku mendengarnya. Aku tidak tinggalkan mereka artinya sholat sunnah 12 rakaat sejak aku mendengarnya dari Ambasah. An-Nu'man bin Salim mengatakan, mataknahuna, kami tidak pernah meninggalkannya sejak kami mendengarnya dari Amr ibn Aus. Demikian dalam riwayat yang diriatkan oleh Muslim. Maka di sini kita jumpai semangat orang-orang terdahulu dalam mengamalkan apa yang didengar. Begitu dengar, faham, langsung beramal. Dan di antara salat yang diperhatikan oleh seorang muslim adalah qiyamul lail. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, semoga Allah melimpahkan kasih sayangnya kepada seorang suami yang bangun di waktu malam lalu dia salat dan dia bangunkan istrinya. Jika istrinya menolak untuk dibangunkan, dia perciki air pada wajah istrinya. Semoga Allah menyayangi melimpahkan kasih sayangnya kepada seorang perempuan yang bangun di waktu malam lantas mengerjakan sholat, yaitu sholat malam, dan dia bangunkan suaminya. Jika suaminya menolak untuk dibangunkan, maka dia percikkan pada wajah suaminya air. Dan ini adalah hadisun hasanun, hadis yang kualitasnya hasan. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, keduanya mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang membangunkan di waktu malam, siapa yang bangun di waktu malam dan dia bangunkan istrinya, lantas keduanya salat 2 rakaat jami'an bareng, dalil bolehnya sholat tahajud bareng-bareng, terutama jika tidak di terutama jika di rumah. Kutiba minadzakirna Allah katsiran wa dzakirat, maka dia tergolong orang-orang yang Allah puji, dan Allah katakan dia adalah orang yang banyak-banyak berzikir mengingat Allah. Hadza haditsun sahihun, ini adalah hadis yang sahih. Kemudian yang ke-16 adalah bab tentang di antara sifat mar'ah muslimah adalah muhafadzah, menjaga atau merutinkan pembayaran zakat hartanya. Allah Ta'ala berfirman kepada ummahatul mukminin, tegakkanlah salat, bayarlah zakat, taatlah pada Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah, tegakkanlah salat, bayarlah zakat, dan semua amal yang kalian kerjakan untuk diri kalian berupa amal kebaikan akan kalian jumpai pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa saja yang kalian kerjakan. Demikian juga firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh menegakkan salat dan bayar zakat, bagi mereka ganjaran mereka di sisi Rabb mereka, mereka tidak ada rasa takut atas mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Beda antara khauf dan hazan. Khauf di sini berkenaan dengan masa depan, dan hazan berkenaan dengan masa lampau. Maka mereka tidak akan mengkhawatirkan apa yang akan mereka jumpai di akhirat, dan mereka tidak bersedih dengan dunia yang telah mereka tinggalkan. Kemudian dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya yaitu Shu'aib bin Muhammad, dari kakeknya Shu'aib. Ini bukan dari kakeknya Amr, namun dari kakeknya Shu'aib bin Muhammad, yaitu Abdullah bin Amr ibn Al-As. Maka sang kakek yaitu sahabat Abdullah bin Amr ibn Al-As mengatakan, ada seorang perempuan yang datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersamanya anak perempuannya. Di tangan anak perempuannya terdapat dua gelang yang besar dari emas. Lantas Rasul mengatakan, apakah engkau telah bayar zakatnya? Wanita tersebut mengatakan belum. Nabi kemudian mengatakan, apakah engkau senang? Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan gelang. Dengan sebab dua gelang ini untuk pada kiamat nanti, dengan dua gelang dari neraka. Maka perempuan tersebut mengatakan, maka perempuan tersebut mencopot dua gelangnya, lantas melemparkannya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau menyerahkannya pada Rasul sambil mengatakan, keduanya saya sedekahkan untuk Allah dan Rasulnya. Ini adalah hadisun hasanon, ini hadis derajatnya hasan. Kita jumpai di sini semangat sahabat dalam beramal, diminta untuk bayar zakat, artinya cuma 2,5%, namun responnya, ya sudah ini semua saja untuk sedekah. Padahal yang diminta cuma 2,5% dari emasnya. Ya, kalau kita mungkin ya, berapa wahai Nabi kewajibannya zakatnya? 2,5%, ini 2,5%. Namun sahabiah ini diminta untuk membayar zakatnya, dan yang dia serahkan adalah semuanya. Semuanya diserahkan. Ya, kemudian di sini kita jumpai bahasanya gelang yang bermasalah itu adalah karena belum ditunaikan zakatnya. Bukan semata-mata karena dia melingkar sebagaimana pendapat Al-Albani. Namun yang benar itu bukan karena melingkarnya, namun karena karena tidak dibayarkan zakatnya. Oleh karena itu, jika seorang wanita itu pakai gelang namun telah ditunaikan kewajiban zakatnya, maka tidak mengapa. Kemudian hukuman tentang orang yang tidak membayar zakat ada dalam hadis Abu Hurairah radallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tidak ada seorang pemilik emas ataukah perak yang tidak ditunaikan kewajibannya itu bayar zakat, kecuali nanti pada hari kiamat akan dibuat lempengan untuknya, beberapa lembar lempengan dari api neraka, lantas dipanggang lempengan tersebut dalam api neraka, kemudian dipakai untuk mencetrika jambuhu, mencetrika lambungnya, jabinuhu dahinya, dan punggungnya. Setiap kali telah ada bangunan yang dingin, dikembalikan lagi seperti itu. Dan ini terjadi satu hari yang kadarnya adalah 50 ribu tahun. Yaitu maksudnya padang mahsyar. Hatta yuqadha bainal ibad, sehingga diberilah putusan di antara para hamba. Sehingga hamba melihat jalannya apakah ke surga ataukah ke neraka. Sehingga jadi tadi adalah hukuman saat di mahsyar. Maka imma ilal jannah, ada kalimat imma ilal jannah jadi dalil bahasanya orang yang tidak bayar zakat itu tidak kafir. Nanti ada hukum dengan hukuman yang keras saat di menunggu hisab, sambil menunggu hisab di padang mahsyar. Ya, namun dia sendiri bukanlah kafir, karena mungkin imma ilal jannah boleh jadi masuk ke dalam surga. Nah, ini emas dan perak, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, gimana kalau unta? Maka Nabi katakan, tidak pula pemilik unta yang tidak dibayarkan zakat untanya. Wa min haqqiha, dan di antara kewajiban orang yang punya unta, adalah memerah susunya pada hari kedatangannya. Kemudian Nabi sampaikan, jika zakat unta itu tidak dibayarkan zakatnya, maka idza kana yaumal qiyamati, maka nanti pada hari kiamat, maka butiha laha biqa'in qarqarin au fara makanat. Kita lewati saja. La yafqidu minha fasilan wahidan, maka tidaklah hilang dari kawanan tersebut unta yang dia miliki satupun anak unta. Maka semuanya, maksudnya semuanya akan menginjaknya dengan menggunakan sepatunya. Ini karena sebagaimana kuda, unta itu punya punya sepatu, lalu menggigitnya dengan mulutnya. Kulamma mar alaihi ulaha, setiap kali berlewat yang paling depan, rudda alaihi ukhaha, maka dikembalikan badannya yang paling belakang. Maka demikian aksinya terus menerus. Jadi cuma muter, setelah nginjak kemudian ngantri lagi. Nginjak, nyokot, ya, pakai mulut, menggigit pakai mulut, kemudian ngantri lagi. Itu terjadi di padang mahsyar di hari yang kadarnya 50 ribu tahun. Sehingga Allah putuskan ketentuan di antara para hambanya. Maka dia bisa melihat jalannya, boleh jadi menuju surga, boleh jadi menuju neraka. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah kalau sapi dan kambing? Maka Nabi katakan sama, dan tidaklah pemilik kambing ataupun pemilik tidak pula kambing yang tidak ditunaikan kewajibannya yaitu zakat kecuali nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan di satu ruangan biqa'in, ya, akan di satu tempat yang lapang. Untuk kemudian tidaklah hilang sebagian darinya. Ya, kemudian liwati watata'uhu, lantas sapi-sapi dan kambing ini akan menginjaknya bi'adlafiha, dengan kakinya. Setiap kali selesai yang depan dikembalikan yang belakang. Ini di padang mahsyar di hari yang kadarnya 50 ribu tahun. sampai diputuskanlah putusan di antara para hamba sehingga dia pun melihat jalannya boleh jadi ke surga, boleh jadi ke neraka. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Insyaallah penjelasan lebih detailnya akan kita bacakan di pertemuan yang akan datang. Kemudian dari Abdullah ibn Syaddad ibn Al-Had, beliau mengatakan, kami masuk menemui Ibunda Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat Aisyah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku dan Nabi melihat di tanganku terdapat cincin dari perak. Dan Nabi mengatakan, mahat apa ini wahai Aisyah? Aisyah mengatakan, aku buat untuk bisa sebagai alat aku berdandan untukmu wahai Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, apakah engkau telah bayar zakatnya? Aku katakan, belum. Atau kalimat yang lain. Maka Nabi katakan, cukuplah cincin itu untuk mengantarkan muka neraka. Demikian dalam hadis yang sahih. Maka kita lihat, ilahnya adalah karena belum dibayarkan zakatnya. Atau atina zakatahunna, apakah telah engkau bayarkan zakatnya? Ya, maka tidak boleh atau bermasalah karena tidak belum dibayar zakatnya, bukan karena melingkarnya. Jadi bisa kita, kalau kita baca secara utuh, maka jelas bukan karena melingkarnya, namun karena belum ditunaikan dan belum dibayarkan zakatnya. Kemudian sifat yang ke-17 adalah di antara sifat mar'ah muslimah adalah rutin membaca zikir-zikir. Allah Ta'ala berfirman, وَذَكِرِنَ اللَّهَ كَثِيرًا. Dan orang-orang yang banyak berzikir, baik laki-laki ataupun perempuan, Allah siapkan untuk mereka marfiratan marfirah, ampunannya, وَأَجْرًا عَظِيمًا, dan ganjaran yang besar. Maknanya di Al-Mukhtasar fi Tafsir, dan orang-orang yang berzikir, baik laki-laki ataupun perempuan, dengan hati dan lisan mereka, dengan zikir yang banyak, baik dengan lirik ataupun terang-terangan, Allah siapkan untuk mereka ampunan untuk dosa-dosa mereka, Allah siapkan untuk mereka ganjaran yang besar pada hari kiamat, itulah Al-Jannah, surga. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di jalan menuju Mekah. Tariku Mekah itu jalan menuju Mekah. Sebagaimana di tempat kita jalan Gudian, artinya jalan menuju Gudian. Maka sama dengan bahasa Arab. Tariku Mekah, jalan menuju Mekah. Maka Nabi melewati satu gunung yang namanya Jumdan. Nabi katakan, siru, perjalanlah kalian, ini gunung Jumdan. Sabaqa al-mufaridun, maka dahululah orang-orang yang bersendirian. Siapa itu orang-orang yang bersendirian? Wahai Rasulullah, Rasul katakan, orang yang banyak berzikir, mengingat Allah, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan. Dan dari Juwairiyah radhiyallahu anha, sunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya bukrotan pagi-pagi, pada saat hendak Nabi mengerjakan salat subuh. Nah, ketika itu Juwairiyah fi masjidiha, di masjidnya, yaitu di musala rumahnya. Maka ini menunjukkan bahasanya adanya musala rumah itu sudah ada sejak masa silam. Dan musala rumah kadang orang berlonggar-longgar dalam menggunakan istilahnya. Sehingga kita jumpai di sini, iya fi masjidiha. Dan Nabi kembali setelah tiba waktu duha, dan Juwairiyah masih tetap duduk di tempat musolanya. Faqala, Nabi mengatakan, engkau terus menerus dalam keadaan yang aku tinggalkan padanya. Juwairiyah mengatakan, betul. Nabi SAW mengatakan, sungguh aku telah mengatakan setelahmu 4 kalimat. Sebanyak 3 kali saatnya ditimbang. Apa yang aku ucapkan itu ditimbang, niscaya awazina bima kulti, atau ditimbang dengan zikir yang kau ucapkan sejak pagi hari ini, niscaya zikir yang aku baca itu lebih berat. Karena zikirnya adalah subhanallah bihamdihi adada khalqihi ridha nafsihi wa zinata arsyihi. Segala puji milik Allah dengan memujinya, semula sebanyak bilangan makhluknya, ridha dirinya, dan zinata arsi, beratnya arsnya, wa midada, dan tinta untuk menulis firman-firmannya. Diatkan oleh Muslim. Kemudian dari Ali radhiyallahu anha, radhiyallahu anhu, senya Fatimah radhiyallahu anha mengadukan apa yang dia dapatkan via dia di tangannya minaroha karena mesin penggiling gandum. Roha adalah mesin tradisional untuk ngilim gandum. Lantas Fatimah datang pada Nabi dan meminta pembantu, maksudnya budak yang jadi pembantu. Dan Fatimah tidak menjumpai Nabi. Lantas dia sampaikan hal itu kepada Aisyah. Maka setelah Nabi datang, Aisyah mengkabarkannya. Kal Nabi, maka di sini disebutkan, Nabi kundandat mendatangi kami, dan kami telah mengambil posisi di tempat tidur. Dahabtu, aku bermaksud untuk berdiri, namun Nabi mengatakan, maka naki tempat, hendaknya engkau tetap di tempatmu. Fajalah samakan Nabi duduk di antara kami, Fatimah dan suaminya, sampai aku mendapatkan dinginnya dua telapak tangan Nabi pada dadaku. Nabi katakan, maukah ku tunjukkan pada kalian aman yang lebih baik untuk kalian berdua daripada seorang pembantu. Yaitu jika kalian telah bertempat pada firasy di tempat tidur, atau kalian sudah mengambil posisi di tempat tidur, maka takbir 33, tasbih 33, dan tahmid 33. Fahada khairan, maka itu yang lebih baik dari semua pelayan. Lebih baik bagi kamu berdua daripada seorang pembantu. Diriwayatkan Imam Ahmad dan Al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, senya Fatimah datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pembantu. Wasyakat, dan mengadukan betapa beratnya kerjaan di rumah. Nabi mengatakan, apa yang engkau jumpai aindaka di rumahmu? Nabi katakan, maka tunjukkan padamu sesuatu yang lebih baik bagimu daripada seorang pembantu. Tasbih 33, tahmid 33, takbir 34. Bacalah ini ketika engkau sudah mengambil posisi di tempat tidur. Diriwayatkan oleh Muslim. Al-Muhallab mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari putrinya berzikir yang lebih banyak manfaatnya bagi putrinya di akhirat. Maka isi hadis ini, ya, hendaknya seorang itu membawa keluarganya sebagaimana mayah milu alaihi nafsuhu, sebagaimana dia bawa dirinya untuk melakukan hal seperti itu, berupa mengutamakan akhirat daripada dunia. Idza kanat lahum qudratan ala dzalik, jika dia punya kuasa untuk mendapatkan dunia namun dia memilih akhirat. Al-Qurtubi mengatakan, hanyalah Nabi membelokkan keduanya yang minta pembantu, dibelokkan pada zikir, liyakuna iwadhan, supaya itu menjadi pengganti dari doa ketika ada kebutuhan. Atau karena Nabi menyukai untuk putrinya apa yang beliau sukai untuk dirinya sendiri, yaitu mengutamakan kemiskinan dan bersabar menghadapi kesusahannya, dan bersabar ta'ziman untuk menunjukkan betapa besarnya ganjarannya. Al-Hafidz mengatakan dalam hadis ini terdapat dalil siapa yang merutinkan zikir ini ketika hendak tidur maka dia tidak akan tertimpa iyak capek. Karena Fatimah mengadukan capek bekerja lantas Nabi ahallaha memindahkannya ala dalika dari hal tersebut. Maka Nabi pindah, pembantu dipindah dengan bacaan zikir. Kada afadahu Ibnu Taimiyah. Ini faedah yang diberikan oleh Ibnu Taimiyah dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Setelah itu dikritik, wa fihi nadharun ini kurang tepat dan bukan sebuah keniscayaan ya, tentang hilangnya capek. Namun karena dimungkinkan untuk kita maknai siapa yang merutinkannya tidak akan mendapatkan bahaya karena banyaknya kerja dan tidak memberatkannya. Meskipun capek tetap ada, wallahu a'lam. Maka kalau tafsiran Ibnu Taimiyah capeknya hilang. Tafsiran dari Ibnu Hajar tidak capeknya tidak hilang, namun namun lay tadarar, capeknya tidak hilang. Kesusahan, capeknya fisik tidak hilang, cuma lay tadarar tidak memiliki dampak negatif. Kemudian yang terakhir dari Khawlah binti Hakim Sulamiyah radhiyallahu anha, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang singgah di satu tempat kemudian mengatakan a'udzu bikalimatillahit tammah, aku berlindung dengan firman-firman Allah yang sempurna. Min syarri ma khalaq, dari semua kejelekan apa yang Allah ciptakan. Maka siapa yang mengucapkan kalimat ini tidak akan ada satupun yang memberikan mudarat padanya. Sampai dia yartahila, sampai orang tersebut meninggalkan tempat nginapnya atau tempat istirahatnya tersebut. Diatkan oleh Muslim. Maka firman-firman Allah itu sempurna dan firman Allah isinya adalah berita dan hukum. Sempurnanya berita manakala benar sesuai dengan kenyataannya. Dan sempurnanya hukum manakala hukum itu adil. Hukum yang adil itulah hukum yang kalimat-kalimat hukumnya adalah kalimat-kalimat hukum yang sempurna. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rudawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.